Konsultasi Syariah. Hukum prank. Pertanyaan: apa hukum prank? Membuat kaget orang lain dengan tujuan bercanda. Ini sebenarnya tradisi orang-orang di Barat, tapi sekarang di Indonesia mulai marak, bahkan ada yang bikin video prank. Bagaimana hukumnya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, bahwa beliau mendapatkan berita dari beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka pernah melakukan perjalanan di malam hari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah satu sahabat yang tidur, kemudian beberapa sahabatnya menggendongnya ke atas bukit dan langsung membangunkannya, sehingga membuat orang yang tertidur ini kaget, hingga membuat banyak sahabat tertawa. Melihat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan sanadnya disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Sekalipun prank ini tujuannya hanya main-main, tidak serius, biar membuat orang tertawa ketika melihat kawannya kaget atau takut, ini semua dilarang. Karena menakut-nakuti muslim tidak dihalalkan dalam Islam. Demikian, Allahu A'lam.